السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Pengerusi moderator Saudara Nazri, saya pun lama tak jumpa dia. Yang saya kasihi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Abdul Kassim, Datuk Seri Saleh, Pengerusi Dewan Bahasa, Pengarah Dewan Bahasa, Pengerusi je semua, tak ada detail saya ni, semua kepimpinan Dewan Bahasa lah. Hadirin dan hadirat sekalian, pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa. Bukan soal jemput saya ucap pada hari ini, tetapi kerana dalam satu tempoh yang begitu lama telah memberikan nafas ilmu dan khazanah ilmu kepada dunia Melayu Malaysia ini. Kerana sekarang kita memperkatakan tentang Ibn Taymiyah, yang kalau kita lihat kepada khazanah Dewan Bahasa telah lama pun mencetak buku-buku yang seperti ini untuk dijadikan bahan perbincangan. Sebelum saya mulakan, saya ingin menyebut satu perkara yang penting untuk kita fahami dalam apa-apa wacana pemikiran. Dia ada dua perkara yang dunia akademik ataupun dunia ilmu sering terganggu apabila ingin membicarakannya. Satu ialah apabila dunia ilmu ataupun dunia akademik itu nak membicarakan tentang perkara yang bersifat politik, yang ada kepentingan dengan pihak yang sedang berkuasa. Jadi banyak perkara yang kadang-kadang ketulusan itu tidak dapat dilakukan di mana-mana sahaja. Hatta dalam wacana-wacana ilmu kebelakangan ini, kita lihat di peringkat antarabangsa. Dahulu umpamanya kalau ada orang sebut tentang jihad dan seumpamanya, macam tak ada masalah. Sekarang ni semua ustaz pun takut nak sebut jihad. Sebab latarnya demikian. Kerana adanya suasana. Demikian juga banyak perkara dalam dunia ini. Perkara-perkara yang benar, yang biasanya ahli akademik ataupun ahli ilmuan, apabila mereka menyebutnya, mereka akan menghadapi masalah jika mereka berinteraksi dengan fakta dan fakta itu menyanggahi orang-orang yang berkepentingan dan mereka mempunyai kuasa. So kadang-kadang sukar kita nak dapati hatta di kalangan ahli ilmuan akademik bercakap benar. Mungkin separuh benar, bercakap benar-benar-benar. Ha, itu payah. Apabila membabitkan soal kuasa dan seumpamanya, dia bila ditanya, interview kepadanya, wawancara ke temu bual, dia akan ada 10 lapikan bahasa ataupun kerana, bukan kerana menyelamatkan dunia akademik tapi menyelamatkan dirinya sendiri. Itu satu hal, realiti, bukan di mana-mana saja. Yang kedua ialah apabila nak membicarakan soal agama. Kerana soal agama ini bukan saja Islam, agama apa saja. Kerana agama ini mempunyai unsur yang hampir sama ataupun bahkan kadang-kadang berlebihan daripada unsur politik. Kerana agama bukan soal senarai kepercayaan, tetapi ia juga membabitkan soal penguasaan ke atas pihak yang lain. Soal pengaruh. Kerana dengan agama, golongan politik, betapa ramai orang-orang politik yang kadang-kadang bukan berminat agama, terpaksa berbahasa dengan bahasa agama. Kerana bahasa agama itu mempunyai pengaruh yang tersendiri. Kerana ramai orang yang percaya dan berpegang dengan agama. Dan sesiapa sahaja yang cuba melakukan apa-apa sanggahan terhadap perkara yang sedia ada di dalam agama, sama betul ataupun salah, dia akan menghadapi cabaran yang besar. Sebabnya kerana dia bukan menyanggahi fakta, dia mengancam posisi yang sedia ada. Kerana agama itu bukan soal kepercayaan sahaja, tapi akan ada kedudukannya, pemegang-pemegang kuasa yang berkaitan dengan agama, jawatan-jawatan yang berkaitan dengan agama. Kita lihat di dalam Christianity, apa yang dihadapi oleh Martin Luther apabila melakukan reform sangat dahsyat, sehingga berlakunya perang saudara di Jerman dan di Eropah, tindak balas Vatican terhadap Protestan, peperangan antara raja-raja England, membunuh-membunuh di Oxford umpamanya, saya selalu sebut, walaupun dikatakan pusat ilmu, dahulunya bakar-membakar hanya kerana perbezaan mazhab. Karena bukan soal berbeza pandangan, tetapi perbezaan itu akan membawa kepada natijah ada pihak yang mesti meninggalkan kedudukannya. Maka semua orang akan bertarung habis-habisan. Saya mulakan hal ini untuk memahami kenapa reform yang dilakukan oleh ramai sarjana menghadapi masalah. Kenapa Said Sheikh Al-Hadi, walaupun hari ini Dewan Bahasa mengeluarkan, orang memberikan, pada zaman dia menghadapi cabaran yang begitu besar. Kenapa Hamka juga demikian? Kenapa Mustafa Abdul Rahman bukunya dicetak dan dianggap sarjana besar, tapi pada zaman hayat Mustafa Abdul Rahman di Pulau Pinang dia dibuang oleh masyarakatnya, dianggap kerana mengganggu tradisi yang sedia ada. Dan inilah nasib yang mengenai Ibnu Taimiyah. Mengapa ramai orang sepanjang sejarah bangkit menentang pemikirannya, tapi dalam masa yang sama kita dapati amat sukar untuk mencari seorang tokoh yang telah mempengaruhi gerakan pembaharuan sepanjang sejarah selepas daripada kemunculannya? Sukar untuk menemui mana-mana gerakan pembaharuan reformis yang tidak terpengaruh dengan ideal Ibn Taymiyyah. Hampir kesemua gerakan jika disebut ada kaitan dengan pengaruh ideal Ibn Taymiyyah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya sebut beberapa perkara untuk next kepada untuk kita, pasal Ibn Taymiyyah ini besar. Jadi saya akan membicarakan tentang beberapa perkara tentang beliau, dan kemudian saya akan pergi tentang beberapa isu yang dibangkit. Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam At-Taimiyah Al-Harrani. Al-Harrani dia lahir di satu tempat bernama Harrani ataupun Harrani. Harran. Kemudian dikatakan diubah Harran oleh kerana bahasa Turki menyebut dengan Harran. Sekarang wilayah Ibn Taymiyyah ini berada dalam Turki. Sebelumnya dia adalah sebahagian daripada Iraq. Sesiapa sahaja yang nak membaca tentang tokoh, antara perkara yang penting untuk dia faham, dia kena mempelajari tentang latar kehidupan tokoh berkenaan, baru kita boleh faham kenapa dia berfikiran macam tu dan kenapa bahasa dia macam tu. Kan kita apa-apa saja, sebab itu penting pengajian teks dan konteks. Kadang-kadang kita tengok ada bahasa keras, kita kata apa bahasa keras sangat ni, rupanya bukan bahasa tu keras, dia react kepada satu kenyataan yang keras. Jadi kita, kalau kita keluar dia daripada konteks, kita letakkan pada tempat yang luar daripada konteks, maka kita mungkin akan menghukum secara tidak adil dua orang yang berucap dengan dua bahasa yang berbeza. Kita lihat bahasa yang pertama lunak, yang kedua keras, tapi bila kita lihat yang kedua itu barangkali suasananya berbeza daripada suasana yang pertama. Ibnu Taimiyah dia lahir di Harran. Harran ini dia lahir pada 10 ataupun sebahagian menyebut pada 12 Rabiul Awal tahun 661 Hijrah di Harran. Harran ketika itu di bawah dia, kemudian Harran ini diserang. Harran ini diserang, dan pada zaman Ibn Taimiyah ada beberapa serangan terhadap dunia Islam. pertama ialah serangan Mongol. Mongol menyerang Harran. Harran ni sebagai dia sebagai daripada Iraq. Iraq telah diserang oleh Mongol. Dan kita kena tahu suasananya ialah sentimen melawan penjajah. Sebab itu kita akan lihat kebanyakan karya Ibn Taymiyah digunakan oleh banyak tokoh reformis semasa zaman penjajahan. Pasal bahasa Ibn Taymiyah dalam soal jihad ada dalam bahasa menentang penjajah. Dan dia lari, dan kita kena tahu dalam masa yang sama ketika zaman dia juga dia lari, kemudian Ibn Taymiyah ni lari daripada dengan family dia, dengan keluarga dia, dia mereka telah berpindah ke Dimashq. Lari daripada Harran ni kerana Harran ni di bawah cengkaman Mongol. Dan kita akan lihat kemudiannya Ibn Taymiyah mengepalai jihad penduduk Syam untuk berperang menentang Mongol yang cuba masuk ke Syam. So kita kena bayangkan ni. So pemikirannya ialah bukan seorang pemikiran ilmuan yang duduk dalam perpustakaan. Dia juga adalah seorang yang duduk di medan perang, mengepalai peperangan. Dan bahasa yang dia bakar tenteranya ialah bahasa seorang ahli perang kadang-kadang. So kita kena tahu latar dia. So kena bezakan juga dia. Quran juga ada ayat perang. Sebab tu kalau orang ambil ayat perang saja dan paste di dalam perbahasan seminar muktamar di barat dan seumpamanya, kelihatannya macam Quran itu begitu sekali ganas. Tetapi kalau lihat dalam konteks dia sedang berbicara suasana peperangan, maka kita akan dapat gambaran yang lain. Nabi ketika dia berada sebagai rakyat Mekah berbeza dengan bahasa dia ketika dia menjadi pemerintah di medan Badar. So bahasa Ibn Taymiyah sedang bercakap dalam konteks apa? Okey, Ibn Taymiyah rahimahullah, dia pada zamannya juga kita kena tahu penaklukan Perancis. Perancis ni dah lama, Afranjah ni dah lama menakluki banyak bumi orang Islam. Ha, dia dikira daripada kuasa barat lah sebab perang salib pun semua dikepalai oleh mereka sebahagiannya. Dan pada zaman Ibn Taymiyah ni dah mula sesi yang keempat, dia tidaklah sekuat pada sesi yang pertama Perancis ini. Yang berikutnya ialah pada zaman Ibn Taymiyah berlakunya ketegangan perebutan kuasa antara raja-raja yang memerintah dunia Islam. So suasana politiknya politik pergolakan. Dan politik pergolakan ini kita kena faham. Bila satu kerajaan itu stabil kuat, suasana rakyat dia lain. Tapi apabila berebut, dia suasana lain. Ada pengampu belah sana, ada pengampu belah sini. Sebab nak tengok siapa menang. Dan apabila berebut, sebab tu kita lihat apabila sebuah orang ahli politik itu stabil dengan kekuatan dirinya, dia tak bergantung sangat dengan orang agama. Ini sebut, minta maaf saya cakap sini. Tapi bila dia tak stabil, dia cari banyak unsur termasuk unsur agama. Sebab tu kalau kita tengok di barat, dia buang agama, dia tak perlukan majlis dimulai dengan bacaan doa oleh sahibus samahah. Tak perlu. Bukanlah saya cerita betul lah ni, saya sendiri mufti. Sebab apa? Tapi dia stabil soal ketelusan, soal apa, sebab dan dia tak perlu hiasan itu. Tapi apabila soal negara tu dalam keadaan yang lemah kadang-kadang, dia perlukan backup yang lain. Backup agama elemen yang penting. So ini juga realiti yang Ibn Taymiyah ada. Sebab tu kita nak kena faham keadaan zaman dia hidup. Yang berikutnya, apabila rakyat ni banyak di bawah, pada zaman Ibn Taymiyah bukan tidak ada orang bijak, Ibn Daqiq, Al-Aid dan seumpamanya. Tapi tak banyak karya-karya yang mencetuskan idea baru. Ijtihad dah tak berlaku. Kan zaman Imam Syafi'i itu ijtihad, semua tokoh-tokoh mengeluarkan pandangan-pandangan baru. Pada zaman Ibn Taymiyah hampir kebanyakan orang menerima, kita ikut je lah apa yang dah ada. Suasana yang seperti itu, kalau muncul satu orang cuba menyanggahi dogma yang dipakai, diterima pakai, maka dia akan hadapi masalah. Okey. Ibn Taymiyah, dan kemudian kita kena tahu bahawa saya nak ringkas lagi, saya nak pergi pada benda lain. Pada 20 Zulqaidah 728 Hijrah, dia telah meninggal. Ibn Taymiyah. Kalau kita lihat pada hayat Ibn Taymiyah ni, dia meninggal di dalam penjara. Pada 6 Syaban, pada tahun 726 Hijrah, Ibn Taymiyah telah ditahan di dalam penjara Dimashq. Dia qal'ah ni macam satu ni lah, tempat besar yang ditahan. Dia ditahan dengan beberapa orang anak murid dia. Dan saya bila sebut ni, saya nak sebut satu perkara. Ini juga membabitkan soal bagaimana textual criticism, iaitu kritikan terhadap teks. Ada orang kata Ibn Taymiyah ni, mereka telah tuduh Ibn Taymiyah apa perkara. Saya nak sebut, sebelum saya nak pergi Ibn Taymiyah nak hal yang lain, saya nak sebut satu kad. Antara orang yang menuduh Ibn Taymiyah ialah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta, dia telah tulis dalam Rihlah Ibn Battuta. Dia kata, ketika aku berada di Damsyik, aku menghadiri Ibnu Taymiyah, yang tertinggal saya tulis kalau aku menghadiri majlis Ibnu Taymiyah, maksudnya pada hari Jumaat. Ketika itu dia sedang menasihati dan mengingatkan orang ramai di atas mimbar Masjid Damsyik di Damsyik. Antara ucapannya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti aku turun ini, dan dia pun turun satu tangga demi satu tangga mimbar. Perkataan Ibn Battuta ini telah dinukilkan oleh ramai orang, yang menunjukkan bahawasanya Ibn Taymiyah ini satu orang yang telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia samakan pula Tuhan turun tu macam dia turun daripada mimbar. Dan ramai orang telah terpengaruh dengan apa yang disebut oleh Ibn Battuta. Saya nak sebut apa-apa. Pertama, Ibn Battuta bukanlah seorang ilmuwan Islam yang besar. Dia seorang ahli pengembara yang mencatatkan pengembaraannya. Ya. Sebelum saya nak jawab hujah lain yang penting, hujah penting. So jangan kita sangka Ibn Battuta adalah alim besar. Dia bukan sarjana dalam bidang keilmuan. Dia seorang pengembara yang ada maklumat betul. Kedua, Rihlah Ibn Battuta ada banyak perkara-perkara yang pelik dalam Rihlah Ibn Battuta. Antaranya Ibn Battuta kata, sama ada dia kata ataupun orang lain, kemungkinan bukan dia yang kata, kerana ada orang yang menyalin Rihlah Ibn Battuta ni, namanya Ibnu Juzi Al-Kalbi. Dia yang menyalin, dia memuji pemerintah Fas di Maghrib. Kemungkinan kerana Ibn Battuta tidak pernah terlibat pemerintah Fas itu, mungkin dia menyalin dan menambah. Tapi apa pun yang penting, dalam Rihlah Ibn Battuta kata dia pergi ke satu negeri, pulau, tengok orang perempuan kat situ semua buah dada satu je. Kita rasa ini mungkin dia khayal ataupun ada orang cerita kat dia. Ha? Kemudian dia cerita masjid tu ada orang mai kubur Nabi Zakaria lah apa. Kebanyakannya realitinya Nabi lain. Dan banyak tempat. Maka dengan itu kita kata Ibn Battuta, kalau kita lihat betul-betul, kita akan dapati bahawa banyak cerita Ibn Battuta ni, Ibn Battuta tak ambil sendiri. Daripada dia tak tengok sendiri, dia mengambil maklumat di pelabuhan. Di pelabuhan. Bukti tentunya, Ibn Battuta sebenarnya tidak mendengar perkara tersebut daripada Ibn Taymiyah. Ia hanyalah satu pembohongan. Buktinya, dalam catatannya, beliau sampai ke Damsyik pada hari Khamis 19 Ramadan tahun 726 Hijrah. Sedangkan Ibn Taymiyah telah dipenjarakan pada bulan Syaban tahun tersebut dan terus berada dalam penjara sehingga meninggal pada malam Isnin 20 Zulqaidah tahun 728 Hijrah. Bagaimana mungkin Ibn Battuta melihatnya? Ini masalah. Tapi bila sebahagian orang, bila baca benda dalam kitab, ini kita memerlukan kesarjanaan di dalam membaca buku dan perbandingan terhadap maklumat. Dan kemudian apa yang beliau kata tidak benar, kerana Ibn Taymiyah tidak pernah telah menjelaskan tentang next, tentang akidah dia sendiri, pegangan bahawasanya tak boleh disamakan Allah dengan apa-apa, tidak boleh bagi seorang meletakkan suatu pegangan atau ibarat daripada dirinya sendiri, bahkan taklah dia mengikut dalil, bukan membuat bid'ah. Ibn Taymiyah tak, min ghairi ta'tili wala tamthili, janganlah samakan Tuhan, janganlah banyak kata Ibn Taymiyah tak boleh sama. Bagaimana mungkin hal ini dibuat oleh Ibn Taymiyah? Kemudian okay, next. Ibn Taymiyah tidak pernah menjadi sebelum tu. Ni muhaqqiq Ibn Battutah, iaitu Ali Al-Muntasir, dia muhaqqiq ni, dia kaji Ibn Rahlat bin Battutah, dia sendiri kata ini semata-mata pembohongan terhadap Ibn Taymiyah bila ditangkap di penjara Damsyik sebulan sebelum ketibaan Ibn Battutah. Sebab tu bila kita baca buku yang membabitkan dia, ada kaedah. Sebab tu Quran kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang kepada kamu orang fasik bawa berita, kamu semak. Pasal ini babitkan orang, walaupun orang tu dah tak ada, kita baca tapi babitkan diri dia, Ibn Taymiyah. Kemudian kita kena tahu bahawa Ibn Taymiyah, next, Ibn Taymiyah tidak pernah menjadi khatib Masjid Damsyik. Dia tak pernah menjadi khatib seperti yang didakwa oleh Ibn Battutah. Beliau tidak pernah memberi nasihat atau kuliah kepada orang ramai di atas mimbar masjid tersebut. Beliau hanya memberikan kuliah pengajiannya di atas kerusi sahaja, seperti yang disebut oleh murid-muridnya yang menulis tentang sejarahnya. Kita kena tahu Ibn Taymiyah ni, dia beza sikit dengan orang lain. Anak murid dia kebanyakan yang sarjana besar di dalam bidang sejarah. Siapa anak murid dia yang besar? Al-Zahabi tadi, ni nama Al-Zahabi, yang meninggal pada tahun 748 Hijrah. Sarjana besar. Kalau ilmu hadis dibuang Al-Zahabi, maka hampir kecundang ilmu hadis. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, sarjana besar dalam hadis, kata, kali pertama apabila aku dapat minum air zam-zam, aku niat supaya Allah berikan ilmuku seperti ilmu Al-Zahabi. Karena Al-Zahabi ilmunya menyebabkan dia benar-benar menguasai dalam bidang. Orang yang sahabat dan anak murid Ibn Taymiyah juga ialah Al-Imam Al-Hafiz Al-Mizzi, 742 Hijrah, alim besar di dalam hadis, sarjana hadis yang besar, yang orang Melayu tahu nama dia sebab ada kitab tafsir, iaitulah Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni ramai orang tahu tentang buku dia, tafsir Ibnu Katsir, tapi kita kena tahu dia ada kitab sejarah yang besar, iaitu nama dia Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi semua apa yang Ibn Taymiyah buat, anak murid dia telah menceritakan. Masalahnya yang dia orang dah cerita ni, dia orang ambil daripada karangan musuh dia yang melaporkan apa yang tidak benar mengenai dia. Dan musuhnya ketika itu memang ada pertelagahan dengan dia. Sebab saya akan sebut beberapa sebab kenapa orang bertelagah Ibn Taymiyah. Okay, next. Okay, next. Salah seorang, pasal ramai orang Azhar kata, tokoh yang besar ilmuan di Azhar, saya ingat buku dia diterjemah oleh Dewan Bahasa atau tidak, saya tak pasti, ialah Muhammad Abu Zahra. Qaradawi ke siapa merupakan murid kepada Muhammad Abu Zahra. Saya ingat orang Azhar yang datang kemudian tidak menghasilkan karya sehebat Muhammad Abu Zahra lagi. Muhammad Abu Zahra ni Azhari, Asy'ari. Ha, sekarang ni Asy'ari ni kan Maturidi kan. Dia tulis buku khas tentang Al-Imam Ibn Taymiyah. Dan dia juga ada tarikh Al-Madahib Al-Islamiyah. Dia memuji Ibn Taymiyah. Dia kata Ibn Taymiyah itu hebat. Dia sebut tentang Al-Imam Al-Izz Abdul Salam An-Nawawi. Tapi Ibn Taymiyah ini lebih hebat sikit pada depan tu. Lebih hebat daripada mereka tu. Yang ulama-ulama sebelum dia, bukan tak hebat. Kerana dia berperang. Saya nanti salah faham tak, tapi saya nak sebut kritikan. Ada orang mengkritik Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali hebat. Hujjatul Islam Al-Ghazali. Tapi orang mengkritik sebahagian mereka mengkritik kerana semasa Salibin masuk, Al-Imam Ghazali dia tahun 500, 400, dia meninggal pada tahun 505, 200 tahun sebelum Ibn Taymiyah. Al-Imam Ghazali rahimahullah, di samping kehebatan dia, tapi semasa perang salib, tentera salib menyerang dunia Islam, mungkin dia ada keuzuran dia, kita tak tahu, Allah Maha tahu, dia tak terlibat dalam peperangan. Maksudnya dia tak pergi ke medan. Masa itu dia sedang bersuluk di Masjid Dimashq. Jadi ada orang mengkritik dia. Saya tidak mau menyatakan salah atau betul. Sehingga Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika menulis tentang Al-Ghazali, dia mengkritik juga, adakah Al-Ghazali sufi telah mengalahkan Al-Ghazali faqih? Maksudkan Al-Ghazali yang sufi itu telah menewaskan Al-Ghazali yang ahli faqih itu, ahli fiqh itu. Oh, dia lagu selingan. Okay. Jadi tak apa, tapi mungkin Al-Ghazali ada keuzurannya, nak kata dia tak kata tak perlu jihad, tak betul, dalam Ihya Ulumuddin ada juga bab jihad. Tapi secara menceburkan diri terus ke dalam medan peperangan tidak berlaku lah. An-Nawawi pada zamannya juga ada, hebat An-Nawawi, mungkin pemerintah tak mengarahkan dia. Tapi Ibn Taymiyah ketika Tatar masuk ke Syam, pemerintah lemah, dia mengambil tanggungjawab memimpin rakyat menentang tentera Tatar. Maka kita dapati Ibn Taymiyah ni dia menulis banyak perkara. Dia menulis tentang apa? Dia menulis, lagi saya tulis habam benda-benda yang amarah dia, cerita hal ini. Dia tulis tentang gerakan Islam. Sebab itu kita akan tengok banyak kadang-kadang perbandingan Al-Banna, pemikiran Al-Banna kesan Ibn Taymiyah terhadap ikhwan, Ibn Taymiyah terhadap menggerakkan jamaah Islam. Ibn Taymiyah. Sebab dia terpaksa mengempalai gerakan ketika kerajaan kecundang. Jadi banyak gerakan Islam, bila baca Ibn Taymiyah, rasa macam Ibn Taymiyah itu hidup pada zaman mereka. Dan Ibn Taymiyah cakap tentang tentang medan perang. Contohlah, ulama sebelum dia pun cakap. Tapi orang ambil Ibn Taymiyah sebab Ibn Taymiyah ni banyak tulisan dia. Dikatakan 1,000 karya, tapi yang sampai ke tangan kita 300. 700 lagi hilang. Itu pun pada akhir hayat dia, kertas dan pena dirampas, kau tidak ditulis lagi. Masa seketika bila dia tak ada pena dan kertas, dia tulis di dinding penjara semua pandangan-pandangan dia. Dia seorang yang aktif menulis dan seorang ahli di medan perang, dan ditumpukan hayat daripada perjuangan. Dari Ibn Taymiyah ni tak sempat kahwin. Oh, tentu rugi sikit lah. Jadi Daesh, dia sebut Daesh ni, saya tak tahu berapa minit lagi. Daesh kod antaranya tentang bab Tatarus. Tatarus ni bukan saja Ibn Taymiyah cakap, sebelum itu pun cakap Al-Ghazali, semua ulama-ulama dah cakap Tatarus ni macam ni. Kalau orang kafir ambil orang Islam buat benteng nak serang dunia Islam, boleh tak kita serang orang kafir? Bahasa ni saya orang luar dengar sekali ni, masuk kafir-kafir ni di medan perang lah, maksudnya non-muslim, musuh, pihak musuh. Kalau pihak musuh kufar serang dunia Islam ataupun negara orang Islam, dia akan ambil orang Islam jadi benteng. Kalau kita serang dia, lontar ninja ni ataupun kita buat panah, akan kena sekali dengan orang Islam tu. Kalau kita tak serang balas, dia akan boleh serang negara ataupun wilayah orang Islam. Boleh tak kita serang orang bukan Islam tu sehingga mati juga yang Islam tu? Ini isu yang dibangkitkan ulama. Ibn Taymiyah buat contoh. Kalau musuh datang dengan bahtera, dalam bahtera tu ada tawanan Islam, orang Islam yang ditawan. Daripada bahtera tu dia melancarkan serangan kepada tanah air Islam. Boleh tak kita serang bahtera dia tu sampai tenggelam, mati semua, termasuk yang Islam yang dalam tu? Boleh tak? Tolong fatwa, boleh tak? Boleh tak, tuan-tuan, tidak? Ha? Ibn Taymiyyah kata, bolehlah. Kerana antara dua benda, kalau kau tak serang dia yang akan terkorban, kita kena memilih antara dua mu, antara dua mudarat. Itu Ibn Taymiyyah kata. Jadi Daesh ni kata, jadi kita boleh serang orang Islam. Kerana dalam tu ada orang kafir juga, dia buang habis orang Islam sekali. Salahnya bukan Ibn Taymiyyah. Konteks Ibn Taymiyyah betul. Lalu mulalah idea-idea di barat kata punca Daesh bom ni, coating dia Ibn Taymiyyah. Petikkan dia, itu Ibn Taymiyyah. Kena Ibn Taymiyyah yang cakap benda ni. Tapi sebenarnya sebelum Ibn Taymiyyah, orang lain pernah cakap dah. Dan logiknya pun macam itulah. Di medan perang, dia bukan kata duduk saja-saja tengok satu rumah tu ada orang Islam, ada bukan orang Islam, kita bakar semua. Dia bukan itu konteksnya. Konteksnya negara terancam, musuh menyerang. Dan ini yang menyebabkan sebahagian menuduh Ibn Taymiyyah sebagai pengganas. Dan saya ingin sebut satu hal tentang Ibn Taymiyyah ialah bahasa Ibn Taymiyyah tu memang bahasa orang pernah duduk di medan perang. Tetapi dia tidak kelihatan ganas apabila dia berbicara tentang dakwah. Kalau sekiranya begini, kita akan tengok seni-seni peperangan dan seni-seni di dalam politik. Saya lupa bawa buku indeks syariah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri, JAKIM, keluarkan tentang indeks syariah Perdana Menteri. Dalam itu juga quotingnya tentang maqasid syariah Ibn Taymiyyah. Ada rujukan Ibn Taymiyyah dalam tu. Tiba-tiba ada orang kata, siapa pakai Ibn Taymiyyah jadi pengganas. Ay, kacau ni dengan negara-negara sekali ni. Ibn Taymiyyah ni meninggal tahun 728 Hijrah. Sejak 728 Hijrah sampai sekarang dah 400 tahun. 700 tahun. Tak ada siapa pun jadi ganas. Tiba-tiba dalam 10 tahun yang tak sampai ni, Daesh telah jadi pengganas, puncanya Ibn Taymiyyah. Habis itu 700 tahun orang Islam baca tak jadi ganas. Dan ada pun juga Mamat pula. Adalah juga hamba Allah mana yang dikalang kabut lah. Ibn Taymiyyah telah gadah ganas. Saya sebut, orang tanya boleh ada pakai Ibn Taymiyyah, saya kata ada pakai Ibn Taymiyyah yang pakai. Boleh sebut, boleh lah, dah panggil mufti boleh kan. Saya kata boleh paling harmoni sekali. Di boleh terima empat-empat mazhab. Terima bukan tolak mazhab, terima empat-empat. Dia setengah orang dia macam ni. Sama ada kau terima aku ataupun kau jangan terima semua. Kalau kau nak terima semua tak boleh. Kira tak terima. Nanti tak boleh. Kita terima semua. Bila kita terima semua, maka fatwa kita bukan halang orang dalam negeri tu macam-macam orang dalam negeri. Fatwa tu mengambil kira empat-empat mazhab. Dan juga pandangan-pandangan imam yang dianggap tokoh. Sebab tu ada pandangan mazhab Hanafi, ada pandangan mazhab Maliki, ada dalam macam-macam fatwa. Dalam kes talak tiga, jatuh satu. Suami geram kali pertama, sebulan menikah, tengok-tengok isteri tak pandai masak lagi. Dia barat. Aku talak hang 20. Kalau pergi ke mahkamah luar perleh, jadi tiga. Atau bukan, aku talak hang tiga. Jadi tiga. Tapi kalau pergi kat perleh, dia kira kali pertama tu satu. Kali pertama satu ni ialah fatwa Ibn Taymiyyah. Dan bukan dia yang memulakan. Sebelum itu dah ada dah orang mulakan. Kalau kita pergi, kebanyakan negeri Arab, negeri Teluk, semua pakai fatwa Ibn Taymiyyah. Pasal Arab pun kekibaran. Sekarang ni dia perlis, saya cerita. Punyalah banyak negeri lain pakat nak minta, bagi tahu pejabat menteri, nak minta lah kalau boleh nak masuk kes ke mahkamah perlis. Sebab dia dah pi talak sampai 1012, 13, 14. Saya kata tu Ibn Taymiyah, kalau pakai jadi pengganan. Ibn Taymiyah, kerana fatwa tu pada zaman dia, dia telah masuk penjara. Ya, dia dipenjarakan kerana fatwa tu. Pada hari ini semua negeri teluk pakai fatwa berkenaan. Di Perlis dia kata pakai macam-macam pandangan, tapi tak pernah ada dua imam, tak pernah ada sembelih tak makan, tak pernah ada. Kalau nak kira ada fatwa Ibn Taymiyah seorang, boleh pakai bagi lawan kafir mengkafir, tak ada. Tak pernah ada kes ahli-ahli ISIS yang terlibat setakat ni pun belum ada lagi daripada Perlis. Negeri lain ada. Tapi yang apa, Paralimpik yang menang dua pingat emas tu daripada Perlis lah. Bagi kredit ke kepada Dato' Syahidan. Okey. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya sebut Ibn Hajar sebab Ibn Hajar ni menjadi rujukan semua mazhab. Kitab dia Syarah Sahih Bukhari itu dipakai oleh semua mazhab. Dan dia dianggap tokoh yang mana semua orang pakailah. Kata dia, Ibn Taymiyah terus dipenjara sehingga kembali ke rahmat Allah. Kepada Allah juga kembali segala urusan. Ini terjemahan saya kepada dia. Dia memerhatikan mereka yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Hari kematian Ibn Taymiyah itu menjadi bukti. Manusia memenuhi jalan menyambut jenazahnya. Orang Islam datang dari serata perusuk. Mereka mengambil keberkatan dengan menghadiri jenazahnya pada hari yang ditegakkan bukti. Mereka semua ingin memegang kerandanya sehingga patah kayunya. Keranda tu bukan keranda macam kita tu, dia tempat letak jenazah tu. Sehinggalah Ibn Hajar menyebut Ibn Taymiyah imam kepada semua para imam, keberkatan umat dan sangat alim di kalangan ulama, pewaris para anbiya, sehingga beliau menggelarnya Syekhul Islam. Ni Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Ad-Durar Al-Kaminah yang merupakan rujukan umat Islam seluruh dunia. So Ibn Taymiyah ni dia mati masa dalam penjara tu, akhir hayat dia orang tak boleh apa. Ibn Taymiyah ni dia hidup penuh dengan perjuangan ilmu. Hampir semua bidang dia bercakap. Dia ada bercakap tentang syiah, akidah, fiqh, tasawuf, semua bidang. Dan semua bidang itu dia telah berikan peruntukan yang hebat dalam bidang falsafah. Sehingga kalau kita fikir mustahil apa yang Ibn Taymiyah tulis ini dibuat oleh seorang manusia. Dan mungkin salah sebabnya, salah satu sebabnya kerana dia tak terlibat dengan apa-apa dia diri dia. Pernah dia duduk dalam majlis, orang mari minta sedekah kat dia, dia tak ada apa. Dia buka serban dia, dia gunting panjang, dia bagi satu, dia kata pergi jual ni, dia pakai sepala. Dan pernah anak murid dia kata kami berjalan dengan dia, orang minta sedekah kat dia, dia kata dia tak ada, dia buka baju dia, dia bagi pergi jual baju ni. Dan dia telah dipenjarakan, dikenakan tindakan tangkapan berapa kali? 7 kali sebenarnya hayat. Dan dia kata apa? Aku telah halalkan, dalam tulisan dia, Rasail Malaysia, aku telah halalkan semua orang yang telah menyakitiku. Kerana perjuanganku nak mengeluarkan mereka daripada neraka, bukan memasukkan mereka dalam neraka. Kecuali mereka yang memusuhiku, kecuali mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Ibn Makhluf Al-Maliki, satu orang ulama yang memerintahkan pemerintah ketika itu supaya bunuh Ibn Taymiyah. Uqtulhu wa damuhu ala fi unuqi. Bunuh dia, aku tanggung darah dia. Ibn Taymiyah maafkan dia. Siapa dengar nama Ibn Makhluf Al-Maliki? Orang tak dengar. Tapi orang dengar nama Ibn Taymiyah rahimahullah. Arab kata al-baqa'u lil aslah, akhirnya yang kekal ialah yang terbaik. Okey. Kata Dr. Qaradawi, ini antara orang yang terpengaruh dengan Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah merupakan kalangan ulama yang aku sayangi, bahkan barangkali dialah yang paling hatiku sayangi di kalangan mereka yang dalam kalangan mereka yang paling dekat kepada pemikiranku. So Kalau kita baca Qaradawi, dia kata dia ni ada beberapa peringkat dalam hidup dia. Peringkat awal dia terpengaruh dengan madrasah Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian dia jumpa madrasah Ibn Taymiyah. Kemudian dia rasa madrasah Ibn Taymiyah itu besar, merangkumi kedua-duanya. Saya tidak merendahkan Imam Ghazali, itu dia kata. Tapi saya ingin menyatakan, seperti mana bin Bayyah menyebut bahawasanya, perbahasan Islam ini di atas dua tokoh yang besar. Satu aliran Al-Ghazali, satu aliran Ibn Taymiyah. Jika kita dapat mengambil manfaat daripada dua-dua aliran ini, kita akan dapat melihat keluasan kesarjanaan Islam. Next, tokoh yang besar lagi, Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Dia sebut tentang Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah, antara benda yang Ibn Taymiyah buat, Manhajus Sunnah An-Nabawiyah, karya Ibn Taymiyah, ialah Ibn Taymiyah ini menjawab Syiah. Ibn Taymiyah ni masalah dia satu, dia perang dengan orang banyak sangat. Dia telah bergaduh dengan Syiah, pasal dia tulis buku banyak lawan Syiah. Kemudian dia telah bergaduh dengan geng-geng tarikat, pasal Sufi. Pasal Ibn Taymiyah punya slogan simple, agama hendaklah kembali seperti mana ia berlaku pada zaman Nabi dan para sahabat dan salafah umat. Apa yang diada-adakan selepas daripada itu, ia bukan berada pada neraca yang betul. Tapi dia tidak mengkafirkan, itu pandangan dia. Dan dia memperjuangkan pandangan itu. Terutama kita kena tahu, pada zaman Ibn Taymiyah, khurafatnya banyak. Macam-macam kesempatan orang buat atas nama agama. Ibn Taymiyah terpaksa melakukan tanggungjawab ini. Dan Syiah, dia terpaksa jawab. Jadi Syiah membenci dia. Geng Syiah, geng Sufi, semua berpakat lawan Ibn Taymiyah. Kemudian Ibn Taymiyah duduk dengan masyarakat Kristian. Dia lihat. Ditulis pula buku Al-Jawabul Sahih Liman Baddala Din Al-Masih. Ditulis pula batu buku menjawab Kristian. Yang merupakan antara rujukan penting dalam dunia Islam. Kerana dia bila tulis dalam satu bidang, seakan-akan dia pakai bidang itu saja. Saya tahu, saya tengok Syekh Hamzah Yusuf yang merupakan seorang tokoh sufi yang ada dalam banyak ceramah-ceramah dia di internet daripada Amerika. Dia dulu, saya tahu dia tidak suka dengan Ibn Taymiyah, dia kritik Ibn Taymiyah. Dia ada ucapan yang akhir dia kata, akhirnya saya mengiktiraf Ibn Taymiyah dan saya kata saya silap, ilmunya luas. Dan dia menyebut buku Ibn Taymiyah menjawab orang Kristian. Dan apabila mereka berpakat dan Ibn Taymiyah berjaya dipenjarakan, barulah selepas kematian Ibn Taymiyah manusia dapat lihat bahawasanya besarnya peranan Ibn Taymiyah. Bila dia tak ada, baru orang tahu. Wow, semua orang pakat bertindak untuk membuat berbagai-bagai rekaan dalam agama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ibn Taymiyah rahimahullah, pada hari dia mati, orang yang tak pernah mai kuliah dia pun semua mai. Dikatakan hampir sikit saja orang yang tak keluar daripada Dimash. Masjid Damsyik tu masjid penuh, tak dapat solat di dalamnya. Dia dikeluarkan daripada penjara sehingga ratusan ribu manusia solat. Tidak pernah Damsyik menyaksikan manusia disembahyangkan, mana-mana tokoh disolat seperti Ibn Taymiyah. Sebab apa? Kerana yang berlaku tindakan pada Ibn Taymiyah itu ialah tindakan di kalangan para penguasa dengan orang politiking agama. Tetapi hati rakyat bersama Ibn Taymiyah. Sebab dia yang membela mereka ketika mereka susah.